tercipta dalam dua sisi dunia, siang malam, duka dan bahagia pun ada. Perjalanan memahami hitam putih hidup ini. Dan hatiku terlengkapi ciptaanmu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih atas semua cipta kamu, aku disentuhmu. Semesta jadi tempat untuk kita saling mencinta. Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa. Hati kita pada pencipta dunia, pencipta kita.